الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Senin malam Selasa 12 Zulqa'dah 1440 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid At-Tarbiyah Cilandak dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hamdakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Ini adalah pertemuan yang ketujuh dalam pembacaan matan Al-Masail Al-Jahiliyah, kebiasaan kaum jahiliyah. Dan pada pertemuan yang ketujuh ini kita membaca Al-Mas'alatu Tsaminah, kebiasaan yang kedelapan. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Al-istidlalu ala mutlami syait bi'annahu lam yattabi'hu illa du'afahu, yang artinya kaum jahiliyah mendalilkan tentang buruknya sesuatu bahwa tidak ada yang mengikutinya kecuali orang-orang lemah. Jadi ini cara berpikirnya kaum jahiliyah untuk menentukan bahwa ini benar atau tidak, yaitu mereka meyakini jika sesuatu tersebut tidak diikuti kecuali orang-orang yang lemah, maka sesuatu ini berarti buruk, tidak benar. Sesuatu ini berarti tidak pantas untuk dijadikan sebagai standar kebenaran. Dan kalau seandainya ada sebuah kebiasaan di masyarakat, kemudian yang mengikutinya hanya orang-orang lemah. Orang lemah di sini maksudnya adalah lemah dalam ekonomi ataupun lemah dalam strata pendidikan, ataupun lemah dalam strata sosial. Kalau seandainya ada sesuatu di masyarakat yang mengikutinya hanya orang-orang yang derajat pendidikannya rendah, atau hanya orang-orang yang mengikutinya hanya orang-orang miskin, atau orang-orang yang mengikutinya bukan orang-orang yang keturunan darah, keturunan ningrat, maka berarti sesuatu itu buruk, tidak benar, sesuatu itu tidak pantas untuk diikuti. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Dan perlu dicatat di sini, kebiasaan kaum jahiliyah yang seperti ini menunjukkan dua sifat buruk mereka. Yang pertama, at-takabburu 'alal haq, menyombongkan diri dari kebenaran. Yang kedua, al-jahlu 'an haqa'iqil haq. Yang kedua, yaitu bodoh, tidak tahu tentang hakikat kebenaran. Jadi cara berpikirnya orang-orang jahiliyah yang mengambil standar kebenaran adalah apabila yang mengikutinya orang-orang kuat, orang-orang pintar, maaf, orang-orang kaya, maka berarti itu benar. Ini menunjukkan dua hal dari mereka. Yang pertama, yaitu kesombongan mereka terhadap kebenaran. Artinya, kalau seandainya ada kebenaran diikuti oleh orang-orang lemah, mereka tetap tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena yang mengikutinya orang lemah. Seperti misalkan orang-orang kaum kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, itu kan pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Orang-orang kaya, kemudian keturunan ningrat, kemudian mempunyai prestise di tengah masyarakat. Nah, ketika yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal Bilal bin Rabah, mantan budak, Khabbab bin Arab, juga orang miskin, terkenal kemiskinannya di Mekah. Kemudian Ammar bin Yasir, terkenal kemiskinannya di Mekah. Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang menurut pandangan manusia rendah. Maka akhirnya mereka mengatakan, kami tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kenapa? Karena mana mungkin kebenaran diikuti oleh orang-orang yang semisal seperti ini. Nah, ini menunjukkan kesombongan mereka terhadap kebenaran. Yang kedua, menunjukkan kebodohan mereka terhadap hakikat kebenaran. Terhadap hakikat kebenaran. Karena kebenaran itu yaqumu binafsi. Kebenaran itu dia berdiri sendiri. Mau siapapun yang mengikutinya, dia tetap benar. Kalau seandainya dia benar. Makanya ada perkataan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "I'rifil haqq ta'rif ahlahu. Al-haqq la yurtabatu birrijal." Kebenaran tidak diikat dengan seseorang. Tetapi kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa yang benar. Ini bukan berarti karena Ustaz Fulan mengerjakan akhirnya perbuatan itu benar. Tidak. Dakwah salafiyah sangat jauh daripada itu. Karena itu kebiasaan kaum jahiliyah. Mengikat kebenaran dengan seseorang. Mengikat kebenaran dengan individu orang. Tidak. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak diikat dengan seseorang. Tetapi kenali kebenaran, bisa engkau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, inilah kebiasaan kaum jahiliyah. Yang kedelapan, yaitu membuktikan sebuah hal tersebut adalah tidak benar dengan cara hal tersebut diikuti oleh orang-orang lemah. Lemah di sini baik lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah kedudukan sosialnya, tingkatan sosial di masyarakat. Maka menurut mereka ajaran itu tidak benar ketika diikuti oleh orang-orang yang lemah. Nah, ini poinnya, ya. Baru sekarang kita mengambil dalil-dalilnya. Itu tadi poinnya. Poin ke-8 itu. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Ka qawlihi anu'minu laka wa tabi'akal ardhalun." Yang artinya, apakah kami beriman kepadamu dan orang-orang yang lemah telah mengikutimu? Apakah kami beriman kepadamu dan orang-orang yang lemah telah mengikutimu? Surat Asy-Syu'ara ayat 111. Surat Asy-Syu'ara ayat 111. Apakah kami beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina? Ini ayat adalah ayat yang berkaitan atau hubungannya dengan perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Ya, ayat ini kaitannya adalah perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan irkam ma'ana, ayo ikut bersama aku, ayo beriman kepada aku, maka kaumnya mengatakan anu'minulat, apakah kami beriman kepadamu? Wattaba'akal ardhalun, padahal yang telah mengikutimu orang-orang hina. Ini kebiasaan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis membawakan lagi ayat yang kedua, yaitu sebelum ayat yang kedua, ayat ini surat Asy-Syu'ara ayat 111 sama dengan surat Az-Zukhruf ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا نَرَاكَ اِتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي. Yang artinya, perhatikan baik-baik, dan kami tidak melihat engkau, wahai Nuh, kecuali yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina di tengah-tengah kami. Mereka cepat sekali beriman kepada engkau. Tidak maksud mereka itu, orang-orang yang ikut bersama engkau itu tidak punya pikiran, kok cepat sekali beriman kepada engkau. Sekali didakwahi langsung beriman. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, sepertinya Ustaz benar juga, bukankah kita harus berpikir dulu ketika ada orang yang mendakwahkan, kemudian setelah itu jangan langsung kita terima bulat-bulat. Sepertinya ada semacam kebenaran dari perkataan kaum Nabi Nuh, karena mereka mengatakan bahagia ro'i, artinya langsung mereka mengikuti tanpa harus mikir panjang. Kaum yang mengikuti engkau itu orang-orang lemah, orang-orang bodoh. Buktinya apa? Buktinya mereka langsung ikut dakwah engkau, tidak usah mikir. Mereka memang tidak bisa mikir. Ini perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nuh Islam. Maka jawabannya mudah. Al-haqqu zahir. Kebenaran itu kalau sudah datang dia jelas, langsung bisa diikuti. Jadi tidak perlu berpikir panjang. Kebenaran itu jika dia datang jelas, langsung diikuti. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithli bayda lailuha kanahari." Aku tinggalkan kalian di atas syariat yang terang jelas, saking jelasnya malamnya seperti siangnya. Kalau sudah seperti itu tidak perlu pikir panjang. Nah, ini bantahan kita kepada perkataan kaum Nabi Nuh, yang mungkin siapa yang tidak tahu ilmunya mungkin membenarkan, oh benar juga nih, kaum Nabi Nuh mengatakan bahwa yang mengikuti Nabi Nuh itu orang-orang bodoh. Buktinya apa? Langsung ikut aja, enggak usah mikir panjang. Memang mereka enggak bisa mikir. Paham sampai sini mereka? Maka jawabannya, kebenaran itu terang jelas. Kalau sudah datang, tidak perlu banyak banyak retorika, banyak pikiran, banyak macam-macam. Terima. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari, poin yang perlu diingat juga bahwasanya di dalam sejarah manusia, bahkan orang-orang yang menyimpang kebanyakan adalah orang-orang yang kuat. Kuat pikirannya, cerdas. Kuat hartanya, kuat keturunannya, ningrat darah biru, darah hijau, darah kuning. Secara sejarah manusia disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, kebanyakan orang yang menyimpang dari kebenaran, mereka orang-orang yang kuat. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala athari muqtadin. Perhatikan baik-baik. Apa yang saya sebutkan tadi? Yang saya sebutkan tadi adalah bahwa secara sejarah disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis Rasul bahwa kebanyakan kaum yang menyimpang dari kebenaran, mereka orang-orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Orang-orang yang kuat hartanya, kuat keturunannya, kuat pendidikannya mungkin. Lihat ayatnya, Az-Zukhruf ayat 23. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum engkau seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, lihat, orang-orang kuat berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah penganut jejak-jejak mereka. Orang ternyata orang-orang yang strata ekonominya tinggi, strata pendidikannya tinggi, strata sosialnya tinggi, mereka yang menolak kebenaran, akarnya terbelakang. Kenapa? Karena mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti kebenaran. Ini buktinya Pak, bahwa bahkan sebaliknya, orang-orang yang dianggap kuat di tengah masyarakat ternyata mereka menyimpang dari kebenaran karena mereka sebenarnya bodoh. Jadi orang kafir Quraisy, kaum Nabi Nuh, mereka menganggap risalah Nabi Nuh salah, risalah Nabi Muhammad SAW menyimpang, tidak benar. Ya, kenapa? Karena yang mengikutinya orang-orang bodoh. Ternyata secara sejarah tidak. Yang menyimpang dari ajaran Rasul adalah orang-orang yang kuat. Contoh yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah, atau Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Hijrah yang pertama. Kemudian diterima oleh Raja Najasyi. Betul? Raja Najasyi. Lalu Abu Sufyan datang. Abu Sufyan yang bernama Sakhr bin Harb, waktu itu orang musyrik, belum masuk Islam. Abu Sufyan yang dia, beliau ini adalah temannya Raja Najasyi, kemudian mulai memprovokasi Raja Najasyi. Itu yang datang dari Mekah, itu mereka itu orang-orang tidak benar, orang-orang menyimpang dari kebenaran, orang-orang lemah, mereka kabur dari kami. Maka Raja Heraklius, Heraklius berkata, waktu itu Raja Romawi, bukan Raja Najasyi, salah saya, Heraklius berkata, ahum syurafa'ukum am du'afa'ukum, wahai Abu Sufyan, itu yang engkau kejar, mereka di tengah-tengah kalian di kota Mekah, apakah orang-orang yang derajatnya rendah atau orang-orang yang derajat tinggi? Maka kata Abu Sufyan, du'afa'una, mereka itu orang-orang yang strata-nya rendah di tengah-tengah kalian, ada yang budak, ada yang miskin, ada yang mantan budak. Maka apa kata Heraklius, Raja Romawi, kadzalika hum atba'u rusul. Demikianlah pengikut para rasul dari mulai semenjak terdahulu memang orang-orang yang dianggap lemah oleh manusia. Nah, ini sejarah membuktikan bahwasanya kebenaran tidak dilihat dari strata ekonomi, strata pendidikan, keturunan, tetapi dilihat dari petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, niscaya Allah orang tersebut akan mendapatkan petunjuk, meskipun dia miskin atau muda atau dia kaya, keturunan milah dan semisal. Kemudian itu jawaban pertama. Kalau saat ini mereka mengatakan bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang bodoh, kita katakan tidak semua. Ini jawaban kedua. Kenapa? Karena yang mengikuti Nabi selain Abu Hurairah, Bilal, kemudian Khabbab bin Awad, kemudian Amr bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, ya, selain itu ada pemuka-pemuka Quraisy. Siapa mereka? Abu Bakar, kemudian siapa? Umar, Utsman. Mereka pemuka-pemuka Quraisy, saudara-saudara kaya Quraisy, orang-orang terkenal, terhormat. Jadi tidak benar bahwasanya pengikut para nabi adalah orang-orang yang lemah, lemah tingkatan ekonominya, lemah tingkatan kedudukannya, lemah tingkatan keturunannya dan semisalnya. Nah, kemudian perlihatkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi pada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy bahkan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 52-53. Ya. Surat Al-An'am ayat 52-53. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kami ingin engkau ingin kami beriman, maka itu sahabat-sahabatmu yang derajatnya rendah ini jauhkan dulu. Kami baru mau duduk bersama engkau. Nah, di sini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi kita bersama. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Mas'ud bercerita, marra al-mala'u min Quraisy 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pembesar orang Quraisy melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Khabbab, Suhaib, Bilal wa Ammar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan Khabbab bin Awad, orang miskin. Bilal mantan budak. Ammar, ya, orang miskin, ya, kerja, pembantu. Kemudian Suhail, orang miskin. Ditambah lagi dalam riwayat yang Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW waktu itu sedang duduk bersama mereka ini. Kemudian lewat pembesar-pembesar Quraisy semacam Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayn, kemudian Umayyah bin Khalaf. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, awalita biha'ula. Hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka engkau duduk-duduk dengan mereka, orang-orang miskin? Benar-benar suka engkau duduk-duduk dengan mereka? Benar-benar engkau suka pengikutmu orang-orang seperti ini? Artinya begini, kami mau duduk bersamamu, kamu singkirkan dulu orang. Ya, kami mau duduk, kami ini pembesar, kami mau duduk bersamamu, mendengar apa yang kamu dakwakan, tapi singkirkan dulu teman-temanmu ini yang bau amis, yang bau debu, yang bau, singkirkan. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya ingin mengusir teman-temannya tadi. Turunlah ayat ini, surat Al-An'am ayat 52-53. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'. Wa min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minal zalimin. Dan janganlah kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, ini berarti Allah sedang memperingatkan Nabi Muhammad SAW, mengusir orang-orang yang menyeru perutnya di pagi hari dan di petang hari. Di sini terdapat pelajaran bahwasanya para sahabat ini ahli ibadah. Maksud menyeru Rabb-nya beribadah di pagi hari dan di petang hari maksudnya adalah sholat lima waktu. Di sini menunjukkan pentingnya menjaga sholat lima waktu. Di sini menunjukkan bahwasanya Anda jika ingin mulia, jagalah sholat. Yang ingin dekat dengan Rasulullah SAW dan tidak boleh diusir dari sisi Rasulullah SAW, orang yang senantiasa menjaga sholat. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau wahai Muhammad SAW tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Maksudnya begini, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, kalau seandainya mereka tetap dalam kekafiran, itu bukan urusan engkau wahai Muhammad SAW. Mereka mau menerima dakwah, alhamdulillah. Tidak mau menerima dakwah, itu urusan mereka. Enggak ada urusan kita. Tapi jangan sahabat-sahabatmu yang ahli ibadah ini engkau usir demi mereka datang ke sini. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita tanamkan selalu dalam diri kita, mohon maaf, terutama yang diberikan kelebihan. Kelebihan rupa, kelebihan postur tubuh. Ya. Orang kalau sudah diberikan kelebihan postur tubuh tinggi, melihat yang kecil. Orang kalau diberikan kegemukan tubuh, melihat yang cekik. Besar. Kelebihan harta, kelebihan tahta, kelebihan bini, kelebihan. Saya oleh sahabat saya Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdi Mahsin Firad dan Dirjah Abdullah, beliau mengatakan, "Din, ente ngapain ganteng-ganteng? Orang ganteng beristri satu itu mubadir." Itu rasanya nyesek banget ya. Baik, paham ya pada yang dalam mencari Allah. Maka bahwa Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah untuk tidak mengusir sahabat-sahabatnya yang menurut manusia Allah demi agar bisa mendakwahi orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Maka Allah mengatakan, "Ma'alaika min hisabin syai' wa la min hisabi ta'alin syai'." Bukan tanggung jawabmu mereka dapat hidayah, mereka masuk Islam, gak usah kamu. Yang penting kamu mendakwahkan. Nah, seperti itu. Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang jahiliyah. Mereka senantiasa mendalili kebenaran apabila yang mengikutinya adalah orang-orang kuat. Adapun jika yang mengikutinya orang-orang lemah, maka itu adalah sebuah ketidakbenaran. Kemudian penulis membawakan ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 53. Ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Surat Al-An'am ayat 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum li ba'dhin liyaqulu ahaulai mannallahu alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lamu bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Maksudnya gini, jadi kalau kita baca tafsirannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, "Nazalat hadhihi al-ayah fi sittatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum Ibnu Mas'ud." Ayat ini turun menceritakan 6 orang dari sahabat Rasulullah SAW. Tadi Bilal, Ammar, Khabbab, Suhaib, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan selainnya. Mereka ini senantiasa duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang Umayyah bin Khalaf, majikannya, mantan majikannya Bilal. Ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Artinya kata Umayyah, ini orang-orang yang Allah berikan anugerah yang menjadi pengikutmu, orang-orang seperti ini. Ma Allah menjawab, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui siapa yang pantas bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maksudnya apa? Allah yang lebih tahu siapa yang dapat petunjuk. Ya, meskipun mereka lemah, dianggap miskin, makan budak, tapi Allah lebih tahu siapa yang dapat petunjuk yang akhirnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pelajaran menarik para ikhwah yang dirahmati Allah. Apabila seorang diberikan kelebihan oleh Allah, kemudian dia dengan kelebihan tersebut bisa bertakwa kepada Allah, maka berarti kelebihannya itu memang cocok baginya. Bersyukurlah. Saya beri contoh. Apabila diberikan seorang oleh Allah seseorang kekayaan, dengan kekayaannya tersebut dia beribadah kepada Allah, maka berarti dia cocok menjadi orang kaya. Apabila dengan kepintarannya diberikan oleh Allah, dengan kepintarannya dia kemudian bisa menggunakan kepintaran tersebut untuk Islam dan kaum muslimin, menjadi ulama, berarti kelebihan tersebut cocok untuknya, maka lebih bersyukur lagi. Jadi diberikan kelebihan bersyukur, kemudian kelebihan itu diberikan digunakan untuk ketaatan, tambah bersyukur lagi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang diberikan kelebihan kedudukan yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, kemudian dengan kedudukan tersebut dia akhirnya menggunakannya untuk ibadah kepada Allah, membantu Islam dan kaum muslimin dengan tahtanya tersebut, maka berarti dia memang cocok diberikan kelebihan tahta tersebut. Karena ada orang yang diberikan kekayaan, ternyata kekayaannya tidak cocok untuknya. Buktinya apa? Kekayaannya menyimpangkannya dari jalan Allah. Ada orang yang diberikan kepintaran, kepintarannya bukan malah nikmat dari Allah, akan tetapi ternyata dengan kepintarannya dia mengutak atik syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Akhirnya berarti kepintarannya tersebut bukan nikmat yang patut dia syukuri, malah itu adalah musibah yang harus dia istighfari. Bismillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, inna min ibadi man law aghnaituhu la afsadathu al-ghina. Ada hamba-hamba aku yang aku kasih kekayaan, ternyata kekayaannya merusaknya. Maka orang yang mungkin ekonominya ke bawah, nyungsep di bawah, gak naik-naik, bersyukur kepada Allah. Mungkin itu kehendak Allah, kebaikan untuk dia. Karena kalau dia kaya, ternyata merusak imannya. Sombong, melampaui batas, foya-foya, meletakkan harta dia pada tempatnya, menghinakan orang. Akhirnya tetap saja keadaan ekonominya di bawah. Ada orang yang ingin dia sembuh, ternyata tidak dikasih oleh Allah. Maka bersyukurlah. Kenapa? Karena mungkin kalau dikasih kesehatan, dia akan rusak imannya. Nah, kemudian berarti apabila ada orang sehat, kemudian dengan kesehatannya tersebut dia bertakwa kepada Allah, maka itu berarti benar-benar cocok nikmat dari Allah subhanahu. Nah, ini pada ikhwan dari mati ayat Allah. Itulah maksud dari surat Al-An'am ayat 53 tadi. Nah, itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-8. Yang ke-9 sekarang. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-9. Qala musannif rahimahullah, penulis rahimahullah ta'ala berkata, al-mas'alatu tasih. Kebiasaan yang ke-9, iqtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Yang artinya keikutsertaan mereka terhadap ulama-ulama yang fasik dan ahli-ahli ibadah yang bodoh. Ini kebiasaan kaum jahiliyah, ya, mengikuti ulama tapi fasik, ahli ilmu tapi fasik. Siapa mereka? Ulama yang fasik. Sebelum saya menjelaskan siapa ulama yang fasik, fasik artinya adalah al-khuruj, keluar. Makanya tikus disebut sebagai hewan yang fasik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fawasiqi yuqtalna fil harami wal hil. Lima hewan fasik dibunuh, boleh dibunuh baik di tanah suci ataupun di tanah di luar tanah suci. Salah satunya adalah al-fa'rah, tikus. Kenapa? Karena dia suka keluar di tempat yang bukan kebiasaan untuk keluar, akhirnya menghancurkan rumah, bahkan sampai bisa kebakaran gara-gara tikus. Nah, maka arti fasik secara bahasa keluar. Adapun arti fasik secara istilah syar'i, artinya dikatakan oleh Syekh Al-Bahuti, seorang syekh bermadzhab Hambali di kota Mesir pada tahun ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Beliau mengatakan fasik adalah man ata bikabirah wa lam yatub minha. Siapa yang mengerjakan dosa besar dan tidak bertobat darinya, dan dia perlihatkan dosa tersebut, itu namanya orang yang fasik. Nah, ulama fasik yang diikuti oleh kaum jahiliyah, siapa mereka? Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Seperti persis kaum rahibnya kaum Yahudi. Rahib itu artinya adalah ulamanya, kalau bahasa kita ustadznya, kiainya kaum Yahudi. Ya. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Yang ke-9, mengikuti ulama fasik. Mengikuti ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan ini adalah seperti rahibnya kaum Yahudi. Seorang ulama besar Sufyan bin Uyainah berkata, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud." Siapa yang rusak dari ulama kita, tidak mengamalkan ilmunya, memerintahkan tetapi tidak mengerjakan, melarang tapi melanggar, ya, tahu ilmunya, seperti orang-orang rahib Yahudi, ahli ulama kaum Yahudi, tahu kenabian Nabi Muhammad SAW, mengetahui Nabi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Kalau mengenal anak itu kan benar-benar mengenal. Kapan anak itu berubah jadi seperti ini, benar-benar mengenal. Tapi mereka tidak mau mengingat. Ini disebut dengan ulama fasik. Itu kebiasaan kaum jahiliyah, mengikuti ulama fasik. Ya, saya beri contoh, Maria. Ini terlepas dari siapapun orangnya, contoh ulama fasik. Apabila memerintahkan untuk bermadzhab Syafi'i, tetapi ketika urusan mazhab Syafi'i tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan perkataan mazhab Syafi'i. Contoh musik bukan hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan haram, semua mazhab dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, haram hukumnya, terutama mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir menyebutkan bahwa musik, main musik, nyanyian termasuk dosa besar. Nah, ketika berhadapan dengan situasi ini, yang tadi ajakan untuk bermadzhab Syafi'i dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini namanya ulama fasik. Semua ulama mazhab Syafi'i mengatakan memakai jenggot ataupun menumbuhkan jenggot, membiarkan jenggot panjang, itu hukumnya sunnah. Tapi ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan. Ini namanya ulama fasik. Dan itu persis seperti rahib siapa? Yahudi. Dan itu yang dimaksudkan oleh Allah, ghairil maghdubi alaihi. jalan selain jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah ini kebiasaan kaum jahiliyah yang kesembilan, mengikuti ulama yang fasik atau bukan, dan mengikuti ahli ibadah yang bodoh agama. Para ikhwah, saya berpesan, jangan tertipu dengan ahli ibadah tapi tidak pintar agama. Ada perkataan menarik dikatakan oleh Al-Hasan Al-Ajurri. Ini hati-hati ya. Ini terutama di zaman sekarang ini, zaman yang kita kadang-kadang tertipu dengan hafalan Quran seseorang, retorika bacaan seseorang, kemudian macam-macam. Indahnya seseorang berkata-kata dalam ilmu, terlihat ahli ilmu, terlihat ahli ibadah, saleh, tetapi ternyata bodoh. Ya, ternyata bodoh dan akhirnya mengikuti ajaran yang menyimpang, ajaran Khawarij. Perhatikan perkataan Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri, seorang ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan, "Fala yanbaghi liman ra'a ijtihad kharijin qad kharaja 'ala imamin 'adlan kana al-imam aw ja'ira fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfa wa istahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtarra bi qira'atihi lil-Qur'an wala bi tuli qiyamihi fi as-salah wala bi dawami siyamihi wala bi husni al-fadhi fil-'ilm idza kana madhhabuhu madhhab al-Khawarij." Artinya, tidak pantas bagi siapa yang melihat kelakuan seorang Khawarij yang memberontak seorang pemimpin, baik pemimpin itu adil ataupun zalim, kemudian dia mengumpulkan orang-orang untuk memberontak kepada pemimpin yang sah dari seorang muslim dan menghurus pedangnya dan menghalalkan, memerangi kaum muslimin, maka tidak pantas seseorang tersebut terperdaya dengan banyaknya bacaan Al-Qur'annya, hafal mungkin Al-Qur'an, ahli ibadah, tapi Khawarij suka memberontak, suka menghina pemerintah dan umum. Wala bituli qiyamihi fi shalah, dan jangan terperdaya dengan panjangnya berdirinya di dalam sholat. Wala bidawami siyami, dan jangan terperdaya dengan terus menerusnya puasanya. Ahli ibadah tapi Khawarij. Wala bihusni alfadhi fil ilm, dan jangan terperdaya dengan bagusnya ucapannya di dalam ilmu jika pendapatnya pendapat kaum Khawarij. Saya sering mengatakan, Pak, dalam agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan memakai perasaan, jangan baperan, tapi jangan bawa perasaan, tetapi bawalah dalil. Jangan baper tetapi badil, bawa dalil. Mana dalil? Oh Ustaz, dia ahli ibadah Ustaz, jidatnya hitam Ustaz, kemudian pipinya masuk ke dalam karena suka puasa Ustaz, masa dia salah? Enggak. Itu kebiasaan kaum jahiliyah, mengikuti ahli ibadah yang bodoh, yang tidak di atas ilmu agama. Nah, adzan dulu. Setelah adzan, sholat. Lanjutkan sebentar, habis itu sholat. Nanti setelah itu kita lanjutkan setelah sholat isya. Nah, silakan adzan dulu. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kita lanjutkan sampai iqamah, habis itu kita sholat. Para ikhwan yang dirahmati Allah, itulah kebiasaan kaum jahiliyah yang selanjutnya, yang kesembilan, yaitu mengikuti siapa? Ulama fasid. Apa maksud ulama fasid? Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua, mengikuti ahli ibadah bodoh. Ahli ibadah tapi tidak paham agama. Ahli ibadah tapi tidak paham agama. Nah, kemudian penulis membawakan ayat. Ayatnya yaitu surat At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan daripada rahib, rahib kata Imam Mukasir adalah ulama Yahud, ulamanya kaum Yahudi. Sesungguhnya kebanyakan dari para rahib, wal kathir min al-ahbar, wal ruhban, dan ruhban adalah ahli ibadahnya Nasrani. Ruhban ahli ibadahnya Nasrani. Baik, kalau ada yang bertanya, ahli ulamanya Nasrani apa namanya? Qisis. Dalam bahasa Indonesia, pendeta. Qisis. Jadi rahib ulamanya Yahudi, ruhban ulamanya ahli ibadahnya Nasrani, qisis ulamanya Nasrani. Itu disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, perhatikan sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari rahib, orang-orang alim Yahudi dan rahib, orang-orang ahli ibadah Nasrani, mereka benar-benar makan harta manusia dengan kebatilan. Ulama Yahudi tahu riba itu haram, tapi mereka memerintahkan riba kepada pengikut mereka. Jadi ini adalah contoh ulama fasik. Dan dakwah itu para ikhwah, kalau seandainya disenangi oleh manusia, pasti ada apa-apanya. Dakwah itu senantiasa menentang kesenangan manusia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang, para sahabat ditentang, dakwah itu tabiatnya ditentang oleh manusia. Karena kenapa? Karena yang berdakwah dengan sebenar-benar dakwah, dia akan menghentikan keinginan manusia untuk bersantai-santai dengan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatin nar bil makari." Artinya, neraka diliputi, huffatil jannatu bil makari. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Manusia harus bangun subuh agar bisa dengan sebabnya Allah merahmatinya masuk ke dalam surga. Manusia harus meninggalkan zina agar bisa dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala merahmatinya masuk ke dalam surga. Artinya surga susah didapat, harus melawan hal yang dibenci oleh manusia. Nah, mendakwahkan sesuatu yang benar juga seperti itu. Makanya banyak yang dibenci, banyak yang membenci. Makanya kalau seandainya Anda pendakwah disukai oleh orang, itu hati-hati. Jangan-jangan dia bermudah-mudahan dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia padahal diharamkan oleh Allah. Nah, intinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang alim Yahudi dan ahli ibadah Nasrani benar-benar memakan harta manusia dengan kebatilan. Apa maksud memakan harta manusia dengan kebatilan? Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan agar mereka mendapatkan harta. Contoh, mereka menghalalkan riba sehingga mereka mendapatkan harta. Nah, ini ulama fasik. Ya. Contoh, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini balik kembali dari mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi wa yasudduna an sabilillah. Jadi sudah makan dengan harta yang haram karena tidak mengamalkan ilmunya, kemudian yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala membawakan ayat. Sudah iqamah, kita salat dulu. Setelah salat insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, tadi sudah kita sebutkan bahwa kebiasaan ke-9 dari kaum jahiliyah adalah mengikuti ulama fasik dan ahli ibadah bodoh. Dan dua-duanya ini keliru. Kita tahu bahwa al-ilmu syarafun li ahli. Ilmu itu akan memuliakan bagi orang yang berilmu. Artinya, siapa yang berilmu agama dimuliakan oleh Allah. Tapi dengan catatan ilmunya diamalkan. Kalau tidak, maka ilmu tersebut akan menjadi musibah bagi yang mempunyai ilmunya. Seperti kaum siapa tadi? Yahudi. Ulama Yahudi disebut dengan ahbar. Ulama-ulama Yahudi ini menghalalkan riba, menghalalkan babi, menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka yang aturan ilmunya itu memuliakan dia malah menghinakan dia. Nah, begitu juga ibadah. Ibadah syarafun li ahliha. Siapa yang ahli ibadah, ibadahnya akan memuliakannya. Cuma ibadah yang memuliakan seseorang adalah ibadah yang dibangun di atas ilmu. Nah, ini kaum Nasrani. ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Kemudian kali kita bahas surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para ahbar, ahbar itu adalah ulamanya Yahudi. Warruhban, rahib, itu ahli ibadahnya Nasrani. Mereka benar-benar makan harta manusia dengan kebatilan. Ada beberapa tafsiran di sini. Ulamanya Yahudi makan harta manusia dengan kebatilan. Mereka menjual agama. Mereka mewajibkan upeti-upeti atas nama agama. Ada yang mengatakan bahwasanya ulama-ulama Yahudi memakan harta manusia dengan kebatilan, maksudnya mereka menjual jimat-jimat untuk mengambil harta manusia dengan kebatilan. Ini namanya ulama fasik. Ulama tidak mengamalkan ilmunya. Begitu juga ahli ibadah Nasrani. Mereka memakan harta manusia dengan kebatilan, yaitu mengajak manusia untuk beribadah, tapi dibaliknya adalah memakan harta manusia dengan kebatilan. Ditambah dengan ini, mereka menahan, melarang, menghadang manusia dari jalan Allah agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 34 ini, Bapak Ibu saudara-saudari, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada faedah ilmu tafsir. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, begitu juga oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa apabila awal ayat atau awal surat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu biasanya ayat-ayatnya turun di kota atau turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Saya ulangi, apabila ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayatnya tersebut kebanyakan turun setelahnya hijrah, setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dalam bahasa ilmu tafsir madaniyah, ayat atau surat jenis madaniyah, ayat yang dan atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka itu ayat atau surat kebanyakan adalah makkiyah. Ayat yang turun atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kebanyakan di dalam ayat-ayat tersebut atau surat-surat tersebut berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Salat, puasa, puasa juga. Awal ayat puasa bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apabila awal ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, kebanyakan ayat-ayatnya berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Apabila awal ayat ya ayyuhan nas, maka kebanyakan ayat-ayatnya mengajak kepada akidah tauhid. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, tauhid, yang telah menciptakan kalian. Nah, itu faedah tafsir. Ya, karena ayatnya berbunyi ya ayyuhan ladzina amanu. Baik, sekarang penulis kemudian membawakan ayat yang kedua pada kebiasaan yang ke-9 ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Qad dhallu min qablu wa adhallu katsir. Sayulangi, la taqul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haq wa la tattabi'u ahwa'ahum ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Artinya, Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlu kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Para ikhwah, ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, bagaimana kaum Yahudi berlebih-lebihan dalam agamanya? Yaitu menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Bagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam agamanya? Menjadikan Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Itu mau terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mereka, para sahabat, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Sayyiduna wabnu Sayyidina. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qulu biqaulikum, ucapkan sekehendak kalian, apapun, silakan puji aku sekehendak kalian. Wa la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, tapi jangan sampai kalian memuji-muji aku terlalu berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam terlalu berlebihan. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Aku hanya hamba Allah. Maka ucapkan Abdullah dan Rasulullah. Intinya di sini adalah orang ahlul kitab mereka terlalu berlebihan. Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Nasrani mengangkat Isa al-Masih sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian Allah berfirman, "Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Lihat di situ. Ya. Orang-orang ulama fasik menyesatkan kebanyakan manusia. Ahli ibadah bodoh menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan Allah yang lurus. Intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti Yahudi. Ulama Yahudi, ulama fasik yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dan kaum jahiliyah mengikuti mereka, mengikuti ulama fasik, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, atau mengikuti ahli ibadah Nasrani yang beribadah tidak di atas ilmu. Makanya Sufyan bin Uyainah, seorang ulama salaf, mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud, wa man fasada min ibadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita karena tidak mengamalkannya, maka itu seperti orang-orang Yahudi. Siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, beribadah tapi dengan bid'ah, beribadah tidak ada contohnya, modal semangat saja, modal menganggap ini baik saja, maka itu seperti kaum Nasrani. Nah, terakhir sebelum saya tutup kajian, saya ingin sedikit menyimpang, tapi masih berkaitan dengannya, yaitu hati-hati para ikhwah. Seorang sudah lama ngaji, duduk di majelis ilmu, berpenampilan mungkin penampilan yang sesuai dengan sunnah, bermanhaj-manhaj salaf, tapi cuma kulitnya, dalamnya tidak diamalkan ilmunya. Hati-hati, sudah banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa poin agar kita bukan hanya sekedar nulis ilmu tapi mengamalkan ilmu, agar kita bukan hanya casing kulitnya saja penampilan sunnah, tetapi ketika di dalam rumah semuanya dilanggar, semuanya dilalaikan. Maka saya ingin mengajak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan beberapa poin agar dengan mengenal poin-poin ini kita bisa semangat mengamalkan ilmu agama. Tulis saja kiat-kiat agar semangat mengamalkan ilmu. Yang pertama, kebaikan yang dijanjikan bagi siapa yang berilmu agama tidak akan tercapai kecuali dengan amal. Saya ulangi, kebaikan yang dijanjikan bagi siapa yang berilmu agama tidak akan tercapai kecuali dengan amal. Menuntut ilmu bagus tidak? Menuntut ilmu mulia tidak? Mulia. Menuntut ilmu tanda kebaikan seseorang tidak? Iya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya Allah akan pahamkan agama kepadanya. Allah akan berikan ilmu agama kepadanya. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Tapi ingat, orang akan baik apabila dia punya ilmu agama yang diamalkan. Bukan hanya sekedar hafal Quran, bukan hanya sekedar hafal hadis, bukan hanya sekedar mencatat ilmu, tapi kemudian tidak diamalkan. Makanya penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza idza urida bil fiqh al ilmu al mustalzim lil amal, wa amma in urida mujarradul ilm fala budda fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Lihat hadisnya, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah maka dia diberikan ilmu agama oleh Allah. Tetapi kata Imam Al-Qayyim, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang apabila seseorang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Adapun kalau hanya sekedar berilmu, hafal Quran, hafal hadis, tetapi tidak diamalkan, ikut pengajian tapi tidak diamalkan, maka ini bukan orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Nah, ini poin pertama yang menggugah kita untuk beramal, terutama Pak saat sendirian di rumah. Ya. Salat tahajudmu, salat witirmu satu rakaat. Tahajud itu witir satu rakaat. Salafi di luar. Ya, kalau sudah mau keluar rumah pakai peci, pakai jenggot. Keluar rumah maksudnya keluar rumah. Tapi ketika di rumah semuanya dilepas. Tidak ada kesalafiahannya di dalam rumah. Matanya dijelalatkan, berselancar di dunia maya seenaknya. Baca Qurannya jauh. Tidak ada baca Quran. Sholat malamnya bahkan hanya satu rakaat witir tidak mampu. Ini salafi jenis apa? Ini bukan orang yang diinginkan kebaikan dengan ilmu agama yang dia tuntut. Hati-hati Pak Yahwa. Ya. Maka, dan semua kita sendiri yang menentukannya. Mau mengamalkan ilmunya tidak, itu kita sendiri. Enggak bisa kita nunggu orang lain. Nah, ini penggugah pertama, bahwa kebaikan dari ilmu agama yang dijanjikan oleh Allah tidak akan dapat kecuali dengan ilmu tersebut diamalkan. Yang kedua, mengamalkan ilmu adalah tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Mengamalkan ilmu adalah tujuan penciptaan kita. Lihat, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beramal, beribadah. Ya. Maka Pak, pada ikhwah, dakwah salaf ini bukan keren-keren. Entah salafi salaf. Tidak, lihat amalannya bagaimana. Terutama saat sendirian di dalam rumah. Saat tidak ada kawan, bagaimana muraqabah kita terhadap Allah. Saya sebelum ke Jakarta bulan ini, saya khutbah Jumat di Banjarmasin. Tema yang saya angkat adalah awas dosa kecil. Tiga sebab kenapa saya mengangkat tema ini. Satu, saking banyaknya tersebar dosa kecil. Dua, tidak banyak yang memperingatkan dengan keras orang yang melakukan dosa kecil. Tiga, para salihin, bahkan orang-orang yang sudah ngaji, bahkan mohon maaf para pendakwah, masuk terperosok ke dalam dosa kecil. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kecil yang tidak ada hukuman hudud di dunia dan hukuman hudud di akhirat, tapi jangan pernah remehkan. Seorang yang sudah berilmu harus lebih khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perihal kewajiban dia lebih mengerjakan. Dalam perihal dosa dia lebih jauh dari orang yang tidak berilmu agama. Semakin dia duduk di majelis ilmu hari per hari, di sini saja mungkin per pekan ada 4 kajian. Per pekan ada mungkin ada 4 kajian. Semestinya semakin dia menimba ilmu, semakin dia takut kepada Allah, semakin dia ahli ibadah, beramalkan dengan ilmu tersebut, menjauhi hal-hal yang terlarang yang sudah dia ilmui. Ini para ikhwan dalam hati Allah. Dan perlu diperhatikan sedikit tentang dosa-dosa kecil ya. Beberapa perkataan para ulama tentang dosa kecil. Satu, perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqal. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya kalian mengamalkan amalan, menurut kalian itu lebih tipis dari rambut, ringan, remeh temeh. Tetapi kami di zaman Rasulullah, para sahabat, menganggapnya seperti dosa yang membinasakan, dosa besar yang membinasakan. Ini perkataan pertama. Perkataan kedua, perkataan Al-Fudhail Mu'iyyat rahimahullah. Beliau mengatakan, biqadri ya'zumu adh-dhanbu 'indaka yasghuru 'indallah wa biqadri yasghuru 'indaka ya'zumu 'indallah. Dengan takaran hatimu ketika melakukan dosa besar, menganggap dosa tersebut besar di dalam hatimu, maka berarti dianggap kecil oleh Allah. Sebaliknya, ketika kamu melakukan dosa di dalam hatimu, dosa tersebut kecil, maka dianggap oleh Allah engkau melakukan dosa besar. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan saya suka, pribadi saya suka menghafal perkataan-perkataan para ulama salaf, karena cukup perkataan ulama salaf itu sudah yashfis sudur, sudah menenangkan hati dibandingkan retorika orang di zaman sekarang. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hauna amrun yanbaghi attafattun bih. Di sini harus Anda perhatikan perkara agar Anda cerdas dengannya. Apa itu? Anna al-kabirata qad yaqtarinu ma'aha min al-haya wal-khawf wal-isti'zami la ma yulhiquha bis-saghira. Sesungguhnya dosa besar yang dikerjakan, tapi dosa besar ini dibarengi dengan rasa malu, rasa takut, rasa mengagungkan dosa, ditulis oleh Allah sebagai dosa kecil. Sebaliknya, wa inna as-saghirata qad yaqtarinu ma'aha min qillatil haya wa 'adamil mubalah wasy'ur bil 'idami laha ma yuhiquha bil kabirah. Dan sebaliknya, dosa kecil jika dibarengi dengan sedikitnya rasa malu saat melakukannya, dosa kecil ya, melihat foto video, potongan video Instagram di Facebook perempuan yang diharamkan untuk melihat, kecil dia dosanya. Tidak ada hukuman hudud atasnya di dunia dan di akhirat. Kan dosa kecil itu pengertiannya maduna haddain, haddid dunia wa haddil akhirah. Dosa yang tidak ada hukuman hudud di dunia dan hukuman hudud di akhirat. Kecil dia. Tetapi ketika mengerjakan dosa kecil tersebut tidak malu, acuh tak acuh, tidak mempunyai rasa pengagungan terhadap dosa tersebut, bisa-bisa ditulis oleh Allah sebagai dosa besar. Lihat perkataan Fudhail bin Iyad rahim, perkataan Imam Ibnu Qayyim yang lain. Beliau mengatakan, istiqlalu dzambi dzambun wa istikthar ta'ati dzambun. Merasa sedikit kecil dosa itu dosa. Jadi gini, orang melakukan dosa, anggap saja melihat Instagram, yang diharapkan. Dosa itu. Kemudian perasaan dia ketika melakukan dosa ini merasa kecil, itu dosa tersendiri. Dosa di atas dosa. Paham maksud saya? Dan sebaliknya, wan yastakthiru min at-ta'ati dhanbun. Dan merasa banyak sudah amal, merasa banyak amal dosa tersendiri. Sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah baca Quran, sudah bersedekah, sudah. Sampai ada orang, sebagian orang di dalam bulan Ramadan terutama nih, saya sudah sholat, sudah puasa, sudah terawih, sudah zakat, sudah apa lagi? Kayaknya kurang, kayaknya nggak ada lagi deh. Semangat subhanallah. Itu dosa, merasa banyak amal dosa. Nah, hati-hati para ikhwan, ya. Maka saya katakan sekali lagi bahwa kita ini maksud penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu termasuk yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Tiga, agar semangat kita mengamalkan ibadah, mengamalkan ilmu adalah ilmu akan ditanya oleh Allah SWT nanti pada hari kiamat. Lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yusalla 'an arba'. Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, tentang an umrihi fi ma afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tentang ilmu, dia amalkan pada apa? Yang ketiga dan keempat, tentang harta. Dia dapat dari mana? Dia gunakan kemana? Empat perkara. Makanya para ikhwah, Abu Darda rahimahullah sering berkata kepada diri sendiri, dan ini patut kita lakukan. Coba antum, ya. Nabi Muhammad SAW ketika sebelum dapat wahyu dari Jibril sering di Gua Hira sendirian. Di zaman sekarang kita bisa lakukan itu. Kita titipkan handphone kepada istri. Ya, mohon maaf, saya mau masuk kamar, mau berzikir kepada Allah. 5 menit, 10 menit, meneteskan air mata, tinggalkan semua urusan dunia, duduk kepada Allah, mengingat seluruh nikmat yang pada Allah berikan, mengingat dosa-dosa yang belum kita istighfari. Lihat, Abu Darda mengatakan, inna ma akhsha an yunada yawm al-qiyamah an yunadiya rabbi ala ru'usil khala'i fayaqul ya wainir madha amilta fi ma'alim. Aku sangat takut nanti pada hari kiamat aku dipanggil oleh Allah di hadapan orang banyak. Kata Abu Darda, wahai Uwaimir, ilmumu kamu amalkan bagaimana? Ini hasil tafakkur bagaimana. Terutama kita di kota Jakarta metropolitan ini, yang sehari-harinya sibuk dengan mengejar pekerjaan dunia, ya, macet, kerjaan dunia ini. Coba 5 menit, 10 menit. Kita tenangkan waktu kita, tinggalkan semua aktivitas, kemudian berzikir kepada Allah. Masuk ke dalam hadis Rasul, rajulun dzakarallaha khalian fa faqat aina. Seorang yang mengingat Allah kemudian air matanya berlinang. Dan saya berpesan, kekayaan tidak berbanding lurus dengan ketenangan hati. Ketenangan hati hanya didapat dengan berzikir dan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Saat seseorang sujud di malam hari ataupun di siang hari, yang penting tidak ada yang melihat kecuali Allah. Sujud, dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling tinggi di lantai lebih rendah daripada pantatnya. Menangis dia terseduh-seduh, saat itulah ketenangan hati tiba. Coba pada ya, terutama kita yang kadang-kadang terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya hampa hati ini, nggak tahu tujuan hidup. Besok saya mau ngapain, kata. Padahal semua sarana kita dapati. Makanya saya sering mengatakan, kekayaan tidak berbanding lurus dengan ketenangan hati. Tetapi dengan berzikir kepada Allah, seseorang akan mendapatkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qul. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Nah, kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah, hal yang keempat, betul? yang membuat seseorang semangat mengamalkan ilmu, ingat ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Apa ancamannya? Disiksa di akhirat dengan penyiksaan yang berat. Di antaranya yaitu, ini hadis terutama kepada yang sedang berbicara, lebih cocok untuk selalu diingat-ingat dalam benaknya. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a lailatan usriya bihi qauman tuqarrabu shifahuhum bimaqarid min nar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melihat orang-orang yang merobek-robek mulutnya dengan gergaji dari api. Allahu a'lam bagaimana gergaji dari api. Digergaji mulutnya dari api. Lalu Rasulullah SAW bertanya, man haula? Siapa mereka? Kemudian para malaikat menjawab, haulai khutaba'u min ummati. Mereka ahli ceramah dari umat. Ya'muruna an-nas bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Memerintahkan kepada manusia kebaikan, tetapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Bagaikan menerangi orang lain, dia terbakar. Padahal dia tahu ilmunya, tapi dia tidak sadar bahwasanya dia tidak mengamalkan ilmunya. Ancamannya apa tadi? Digergaji dengan dari api yang tidak mengamalkan ilmunya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bi rajul yaumal qiyam." Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat. Fayulqa binna, lalu dilempar dalam neraka. Fatandaliqu aqdamu. Kemudian keluarlah semua usus-usus perutnya. Yaduru biha kama yadurul himaru birruha. Dia berkeliling-keliling dalam keadaan seperti itu sebagaimana seorang seekor keledai berkeliling-keliling di tempatnya. Fayatihi ahlun nar. Ini yang lebih sedih lagi. Kalau disiksa begitu aja enak. Bukan enak, Allah. Ya, bukan enak. Maksudnya masih mending gitu. Anda siksa lebih hina lagi. Kalau disiksa sendiri itu artinya dia dihinakan sendiri oleh Allah, tidak dilihat oleh orang. Itu dalam tanda kutip masih mending. Perutnya terbungkal, kemudian dia keluh berkeliling-keliling. Kemudian didatangi orang, dihinakan. Makanya doa yang paling luar biasa, Rabbana wa la tukhzina yawmal qiyamah. Ya Allah, jangan hinakan kami di hari kiamat. Datang penghuni neraka, wa yaqul ifulan, masya Allah, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wa ifulan, ente kenapa di sini? Ente kan ustaz, kiai, suka ngajak dakwah, suka berilmu. Bukankah engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegahkan yang munkar? Kata orang tersebut, bala. Lihat bagaimana malunya. Ini yang saya katakan tadi, lebih dahsyat siksanya dibandingkan yang keluar perutnya tadi. Malu, bala. Iya betul, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa anhaakum 'anil munkar wala ati. Aku memerintahkan kepada kalian kepada yang ma'ruf dan tidak mengerjakannya, dan aku mencegah kepada kalian dari yang munkar dan aku mengerjakannya. Nah, ini pada ikhwan, ini beberapa poin yang mudah-mudahan seseorang semangat mengamalkan ilmunya sehingga tidak seperti ahbar Yahudi, ulama fasik yang mengamalkan ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, atau ahli ibadah bodoh yang beribadah tapi tanpa ilmu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Dalam ayat Al-An'am ayat 50 disebutkan wajah. Apakah ini diartikan zat Allah, wajahnya atau keridhaannya? Karena kata tersebut banyak dalam Al-Qur'an. Maka jawabannya yang disebutkan oleh Allah wajah berarti wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Saya ingin berikan kaidah dalam tauhid asma wa sifat ya, perhatikan. Apabila Anda mendapati sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, maka lakukan dua hal. Yang pertama, tetapkan sesuai yang ditetapkan. Yang kedua, sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Contoh wajah, Allah mengatakan kullu halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan Allah memiliki wajah. Baik. Maka tugas kita pada yang pertama menetapkan Allah memiliki wajah. Tugas kita yang kedua sucikan wajah Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Maka kalau ada orang berkata kalau segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, berarti cuma wajah Allah yang tersisa, tangannya, kakinya tidak ada, berarti cuma wajah jelek dong. Maka kita katakan sucikan, sucikan sifat itu dari segala macam aib dan kekurangan. Jadi sekali lagi, apabila Anda mendapati sifat, ayat sifat, maka lakukan dua hal. Yang pertama apa? Tetapkan. Yang kedua apa? Sucikan. Dan ini, sikap ini yang dua ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya tidak, Allah tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Sucikan, sucikan. Tetapi wa huwas samiul basir. Tapi tetapkan, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya, saya ulangi. Bagaimana kalau kita mendapatkan sifat, ayat sifat? Yang pertama apa? Tetapkan. Yang kedua apa? Sucikan. Itu mudah. Ya. Tauhid asma wa sifat itu mudah, Pak. Yang membuat sulit itu ahli bid'ah. Ya, betul. Bagaimana menyikapi perpecahan dalam salafi? Apakah benar menempelkan kaki dalam sholat adalah hulu, Ustaz? Saya pernah mendengar begitu dari orang yang bermadzhab salaf juga. Katanya cukup tempelkan pundak seperti di Saudi. Maka jawabannya, menyikapi perpecahan dimanapun, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraq." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, Al-Qur'an atau sunnah atau Islam. Ya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Perpecahan terjadi kenapa? Karena ada hududun nafs. Ada ingin bagian jiwa di dalamnya, sudah tidak ikhlas. Ingin si fulan ingin dipuji, si fulan ingin disanjung, si fulan harus direndahkan, akhirnya tidak ikhlas. Maka berpegang teguhlah kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan ketika berdakwah, dakwahkanlah kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, bukan menjadi pengikut, bukan yang hadir harus banyak dan semisal. Itu akan menghilangkan rasa iri dan dengki di antara sesama muslim. Kemudian masalah menempelkan, yang benar adalah wallahu alam, pundak ditempelkan dan kaki pun ditempelkan, baik dari awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir, berdasarkan perkataan Anas bin Malik, kana yulziqu ba'duna ka'ba ba'd, sebagian dari kita menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki yang lain. Tetapi ingat, tidak boleh berlebih-lebihan sampai menginjak atau sampai membuka kaki terlalu lebar demi untuk menempelkan. Ya. Jadi kalau seandainya misalkan yang samping kanan kita dia tidak terlalu mau untuk menempelkan, akhirnya kita berusaha ngangkat demi menempelkan, tidak benar, sudah sesuai dengan kita berdiri, ya, kaki kita sebesar apa untuk apa melebarkan kaki, maka seperti itulah, tidak perlu sampai kakak. Kalau seandainya tidak sampai menempel, maka pada saat itu itulah usaha kita untuk mengamalkan sunnah Rasul SAW. Tetapi perlu diingat bahwa menempelkan pundak dan telapak kaki termasuk sunnah Rasul dari awal sholat sampai akhir sholat, dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Tapi jangan sampai seseorang berlebih-lebihan. Lagi kadang-kadang yang diinjek pemuka masjid, ya, dan pemuka masjidnya udah tua, pas sholat marah-marah dia nanti, ya, marah-marah. Makanya hati-hati mengamalkan sunnah harus dengan hikmah. Kondisi ekonomi orang tua kami alhamdulillah cukup, dan saya sebagai anaknya juga alhamdulillah cukup. Saat ini saya mengkondisikan diri untuk berinfak ke pesantren tahfidz khusus yatim setiap bulannya, dan infak ini saya atas namakan kedua orang tua saya. Namun saya tidak memberikan infak kepada orang tua. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah hal ini benar, karena saya ingin pahala yang optimal dari infak yang saya keluarkan. Maka jawabannya boleh. Bersedekah atas nama orang lain boleh. Orang lain tersebut masih hidup atau sudah meninggal boleh. Ya. Tetapi tidak mengapa seorang anak yang mendapati dirinya itu berkecukupan dan juga mendapati orang tuanya berkecukupan untuk sesekali memberikan hadiah surprise spesial untuk orang tuanya. Karena bagaimanapun hadiah itu sangat menggembirakan orang tua, dan kita sebagai seorang anak salah satu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW adalah menggapai ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho al-walid. Keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan orang tua. Jadi meskipun orang tua kita kaya raya, berkecukupan, kita kasih hadiah yang menurut kita orang tua akan senang, itu juga termasuk amal saleh. Mohon nasihatnya, karena diri ini sering sekali kalah dengan syahwat, dan jika telah futur, diri ini sering melampaui batas, bahkan sampai membuat saya ragu akan Islam. Mohon nasihatnya yang dapat menusuk hati ini, semoga dari nasihat tersebut dapat menjadi hidayah bagi kami semua. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apabila yang dimaksud dengan kalah dengan syahwat, yaitu syahwat yang diharamkan, menonton film porno, melihat foto-foto yang haram untuk dilihat, ataupun berhubungan dengan perempuan-perempuan yang haram untuk dihubungi, kalau yang dimaksud dengan syahwat itu adalah itu, maka ingat mati. Dikhawatirkan seseorang saat melakukan hal tersebut dia dicabut nyawanya oleh Allah. Dan saya berpesan, tidak ada kerugian yang lebih besar bagi seorang hamba dibandingkan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan bermaksiat. Orang miskin apapun kalah ruginya dibandingkan dengan orang yang mendapatkan su'ul khatimah. Orang yang berpenyakitan bagaimanapun buruknya masih ringan dibandingkan yang dapat su'ul khatimah. Maka hati-hati. Al-insan yamutu ala ma'asyari. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati. Dan yang kedua, pesan saya, berdoalah kepada Allah sebagaimana doa Rasulullah SAW untuk dihindarkan dari syahwat yang haram. In Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya akhlak, buruknya amal, dan buruknya hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seorang harus cerdas dong. Ada perkataan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, kaifa yakunu aqil man ba'a al-jannah bi syahwatin sa'ah. Ya subhanallah, ini perkataan indah. Bagaimana orang dikatakan sebagai orang yang cerdas? Siapa yang menjual surga dengan syahwat yang sesaat? Itu maksudnya adalah beliau sedang berbicara zina. Syahwatnya sesaat, tapi surganya hilang. Ini enggak cerdas orang ini. Ini bukan hanya zina, bahkan lebih rendah daripada zina. Semua melihat dipegang juga gak bisa, dicium juga gak bisa, cuma ngeliat. Bagaimana dikatakan sebagai orang yang cerdas? Barang siapa yang menjual surga dengan syahwat yang sekejap, syahwat cuma syahwat melihat. Nah ini, itu kalau seandainya yang dimaksud syahwat di sini adalah syahwat melihat hal-hal yang diharamkan. Allahu a'lam. Saya punya kawan yang, dan para ikhwan harus berusaha. Sebesar usahamu, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Pegang itu. Dan kadang-kadang naik turun, jungkir balik. Saya pernah kajian di Bandung. Waktu itu kajian tentang kalau tidak salah futur, penyakit yang paling berbahaya bagi orang yang berhijrah. Setelah kajian, saya makan di sebuah rumah makan. Ada jamaah pemuda datang, kemudian curhat sambil nangis-nangis. Ustaz, yang Ustaz katakan itu benar. Susah untuk lepas dari formal, susah Ustaz. Saya sudah berusaha Ustaz, saya tahu ini dosa. Ketika saya lihat, saya beristighfar Ustaz. Jadi astagfirullah Ustaz. Saya istighfar Ustaz, tapi susah. Maka saya katakan, wahai sahabatku, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanna usulah. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan kami. Makanya saya ringkas tadi, sebesar usahamu, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Meskipun kadang mungkin baik, dan itu bukan hanya sekedar untuk perkara meninggalkan maksiat, tapi perkara mengerjakan ketaatan juga begitu. Contoh bangun malam, sudah disediakan alarm sini, alarm. Enggak bangun juga. Bangun tapi tidur lagi. Istri sudah diingetin, ya bangunin ya, bangun. Enggak bangun. Bangun, bangun kadang-kadang 5 menit sebelum azan, cepat-cepat wudu, baru angkat takbir. Allah, itu kesel banget. Tapi coba lagi besok, coba sampai terbiasa. Kalau seandainya tidak terbiasa, coba sebelum tidur. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW bertanya, mata tusalli layl, wahai Abu Bakar, kapan kau sholat malam? Kata Abu Bakar, qabla an anam, sebelum tidur wahai Rasulullah. Begitu sahabat sekelas Abu Bakar sholat malamnya sebelum tidur. Kemudian bertanya lagi kepada Umar, mata taqumul layl, kapan kau sholat malam wahai Umar? Ba'da an anam, setelah aku tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akadta bil wathiqah wa akadta bil quwwah. Wahai Abu Bakar, engkau mengambil sesuatu yang engkau yakini pasti bisa terjadi. Wahai Umar, engkau orangnya kuat. Jadi yang merasa dirinya kuat silakan. Yang merasa tidak kuat sebelum tidur. Ya. Karena ada sebagian manusia Pak, kalau sudah kena bantal, itu datang tsunami skala 9 Richter enggak bangun dia. Maka tahu diri, ya dia tahu diri gitu. Ya. Nah, harus usaha. Begitu juga meninggalkan yang haram tadi harus usaha. Bagaimanapun, sebesar usahamu, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari. Kadang dia jungkir balik. Baca Quran misalkan. Waktu yang paling utama untuk baca Quran malam hari. Malam hari kita sudah letih. Kadang-kadang baca hurufnya jalan-jalan dia. Maka pada saat itu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha terus, usaha. Dan saya sering merasakan itu. Hurufnya jalan-jalan, halamannya cuma 162 162, enggak jalan-jalan. Tapi setelah lama kita coba, dia akan hilang rasa kantuknya. Wallahi, itu pengalaman. Hilang rasa kantuknya, Allah akan menghilangkan syaitan dari diri. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf pertanyaan belum bisa dijawab semua karena takut terlalu malam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ya, sebelum kafaratul majlis, saya ingin mengingatkan di sini ada pengumuman bahwa kajian saya yang rutin di Masjid Tarbiyah ini yang biasa Senin malam, insya Allah nanti ada pengumuman dari panitia juga, kita akan ajukan menjadi Ahad malam. Karena saya Senin harus ke pesantren yang barusan saya buka, ya. Jadi Ahad malam saya anjurkan, bisa dimaklumi ya, Ahad malam insyaallah. Dan nanti ada pengumuman juga dari panitia masjid. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.